Rongu Petrus pasal tolong. Sampai subuh tani potoveku. Eimo suraku karonggane nekakomi. Riara suraku karongelena, aku non pasimbuku mumpopatora kakomi. Pepatuduki tona konona, ala pekiri komi batena magasa. Patujuku, ala komi mantora tesa-tesa toni boto nabi-nabi nagasa ngaulu. Padi ala komi mantora vou, parenta-parenta ngari jai pueta, magau to mumpakasalama, toni patolele suro-surona, tona ratari jaimu. Tesa toni liunga poko na ratora komi, ivei. Ritempo na mosu kau punu dunia, kana miomba tau toni kuasai do tarara iramboto, tona jaa. Ira kana mumpongei-ngei komi, ante manguli. Yesus no janji marata baliri dunia. Tapi riumba mo ia, itu da antoto majadi. Sabananggari tempo kamate to tua tanggaulu. Sampe bebei, pengele-ngeleri dunia da aria kabalina. Itu bate-bate na nasimbayu e barilamba pamulana, tempo dunia ni pajadi. Tau-tau to notesa ibetu, nitunggai ira nanggalinga ibenu alatala, numpa jadi langi ngaul ante tesana, bo ibenu dunia ni pajadi nanggari uwe, pade ibenu sampe kabata na neomba, ngari tatongo uwe. Pade ante uwe bo, alatala numpa karopu dunia ngaul, etumo, ante uwe bete nanggabuntu, numpa kalodo dunia. Tapi ngari tesanu alatala etu bo, langi bo dunia tonaria beibe ini piara, sampai kau puna, rapakaropu ante apu. Bei-bei langi bo dunia dan ipiara, sampai eom potangara banepia, tempo pura-pura tau toda anantuki do talatala, kana rasuku. Tapi sampai subuh toni potobeku. Neera kalinga komi tesa ei. Riarampang gita ipue, sanjobumpae nasimbai eva sambengi, pade sambengi, nasimbai eva sanjobumpae. Pue da anum pakasai kadupa nupo janjina, marata baliri dunia, nau panaria barasaku yang baatau nanguli ibetu. Tapi ia no sabara rejai komi, sabana ia da amadota, ala Maria torasuku samperi kasai saina. Toni podotana, ala pura-pura tau membarata loga, majea anggari silaka-silaka ira. Tapi ipue Yesus kana marata baliri dunia, ante daan ninja-ninja-nin tau, nasimbai eva karatan to panganga. Rieo itu, langi kana malipo sanggani, ante guru no apu tona gai. Pade pura-pura tona ria, kana maro pura koni no apu, bodunia ante pura-pura isina, kana malipo sanggani. Jadi sampai subuh, ane pura-pura tona ria kana maropu ibetu. Na tantu mo kita masih pato matubu, ante pokainggu tona gasa, pade tonantuki dotan walatala. Kita ei nompopea, eo toni pakatantu alatala itu. Kita kana mempasimbuku mempasara eo itu, ala masa sinta marata. Ri eo itu, langi kana maropu rakoninu apu, pade pura-pura tonaria, kana magonu ante kapanena. Tapi kita mempopea nuapa toni janji alatala, itu mo, langi tonabou, bodunia nabou, peto o tau-tau tona noa pokainguna. Jadi sampai subuh toni potoveku. Tempo komi mempopea kajadia-kajadia itu. Komi kana mempasimbuku matubu. Ante pokainku tona gasa. Toda ama mala rasa lai. Boda ami pakaya. Pasimbuku mo. Ala ane ipue Yesus marata bali. Komi mo singa belo ante ia. Tora mo. Nandate posabara ipue. Ala mumbavai loga kataura pakasalama. Ibetu vou toni tulisi, sampai subuh tai Paulus toni potoveta, riara sura-sura na toni tulisina, nantuki noto toni vai ala talaka ia. Riara sura na pura-pura, ia non patuduki pepatuduki, nasimbayu eva toni tulisi kuribaan. Naria vou tesa i Paulus, tona kaja sake diranjani. Tesa etu na biasa nipakadenggon tau, todana noto pekiri ira, boto daana rosso pompara saya ira. Ibetu vou ira nompaka denggo isi buku naga santanina. Tapi ngari pokainggu ira itu, ira kana rasuku Allah Ta'ala. Jadi sampai subuh toni potobeku. Ninjani komi mamimo, kana Maria tau moingui vetu. Etu sampai komi kana mainga, ala ne komi rakeni guru-guru topodava, mantuki pepatuduki tona salana, sampai mana ria panjaru maka komi tona roso. Tapi komi kana mantambai musinjani belo, ante puete Yesus Kristus, magau to mempakasalama, bo mantambai membarasai tobe belona, riarangga tubu komi. Ia motomasipato ratoyata, borabilata vei-vei, pada sampai rika saya-saena. Amin.